Oke, silakan Kang Santosa Gita. Enak susunya buatan mama, enak susunya buatan mama, enak susunya buatan mama, enak susunya buatan mama. Ayo deal. Iya, Ma. Let's go.